Waktu video klip ini dibuat, kebetulan sedang musim hujan. Aku senang banget sama hujan. Aku juga senang sama suara tetesan air hujan. Suaranya gimana gitu. Sejuk, tenang, juga berirama. Lagu karangan Om Elva dan Tante Vera ini pas banget mengiringi aku berimajinasi pada waktu hujan. Dari melihat tingkah lakunya orang-orang di jalanan yang kehujanan, sampai akhirnya pikiranku melayang-layang, seolah-olah aku melihat bidadari turun dari pelangi. Yuk kita lihat video klipnya. Terima kasih.